Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى telah mewajibkan ibadah puasa Ramadan atas umat Islam. Sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa pula atas umat-umat sebelumnya. Ini membuktikan bahwa ibadah puasa sangat penting bagi kehidupan beragama setiap umat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum as-siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, telah sekian kali kita berpuasa Ramadan. Walaupun demikian, hingga hari ini nilai-nilai takwa dalam diri kita seakan tidak pernah bertambah. Padahal pada ayat yang tadi kita bacakan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa dengan berpuasa, idealnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkinkah ayat ini tidak relevan lagi dengan kondisi kehidupan manusia di zaman ini? Tentu sebagai seorang mukmin, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa ayat-ayat Al-Quran senantiasa relevan dengan berbagai perkembangan zaman hingga hari kiamat. Berarti jemaah, hanya ada satu jawaban atas kondisi yang sedang terjadi pada diri kita ini. Adanya kekurangan dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga nilai-nilai takwa kurang kita rasakan walaupun kita telah berpuasa untuk sekian lamanya. Hadirin rahimakumullah, as-sa'imin a'azzani Allah wa iyyakum. Fenomena yang ada pada diri kita ini sudah sepantasnya cepat-cepat kita benahi supaya segera terjadi perubahan ke arah yang positif. Harapannya puasa Ramadan ini dan juga puasa-puasa yang akan datang menjadikan kondisi kita berubah ke arah yang lebih baik, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ada 3 pelajaran penting yang dapat kita petik dari ibadah puasa yang kita jalani agar nilai-nilai takwa segera terwujud dalam diri kita. Yang pertama, puasa adalah media training bagi pola pikir dan perilaku umat Islam. Ini nampak hadirin rahimakumullah dalam kondisi haus dan lapar di siang hari selama bulan Ramadan, seakan semua makanan dan minuman terasa lezat dan segar, sehingga bayangan untuk menikmati lezatnya dan segarnya berbagai makanan mendorong kita untuk mendapatkannya, apakah dengan cara membuatnya ataukah dengan cara membelinya. Seringkali kita hanyut dalam keinginan dan ambisi terhadap makanan dan minuman ini, sehingga membuat makanan melebihi dari kebutuhan. Padahal ketika matahari terbenam, di saat berbuka, ternyata hanya sedikit yang dapat kita konsumsi. Bahkan banyak dari makanan yang terlanjur telah dibuat atau telah dibeli tidak tersentuh sama sekali. Bahkan lebih parah dari itu, sebagian kita walaupun tetap bernafsu untuk makan sampai seluruh rongga perutnya penuh, namun tetap saja masih tersisa hidangan yang melebihi apa yang telah dia konsumsi. Perilaku semacam ini hadirin rahimakumullah salah satu faktor yang menjauhkan nilai-nilai takwa dari diri kita. Coba seandainya selama bulan puasa kita meluangkan waktu sedikit saja untuk memikirkan sikap yang benar dalam hal makan dan minum, niscaya kita terhindar dari kondisi-kondisi semacam tadi. Untuk urusan makan dan minum, sebenarnya yang kita butuhkan jauh dari yang selama ini kita makan. Buktinya setiap hari kita membuang atau paling tidak terpaksa menyingkirkan banyak makanan hingga akhirnya rusak dan basi. Padahal hadirin rahimakumullah, kalau kita mau melihat teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan makan dan minum, niscaya kita semua insyaallah menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin bihasbi ibni Adam ukulatun yaqimna sulbahu fa in kana la mahalata fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada kantung yang lebih buruk untuk engkau penuhi dibandingkan perutmu sendiri. Sebenarnya engkau cukup memakan beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang rusukmu. Andai engkau tetap ingin makan lebih banyak, maka cukuplah engkau memenuhi sepertiga perutmu dengan makanan, sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiga sisanya untuk ruang pernafasanmu. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar dalam urusan makan dan minum kita mengikuti standar kebutuhan dan tidak menuruti ambisi. Untuk urusan kemampuan makan, masing-masing perut kita memiliki daya tampung yang berbeda-beda, dan masing-masing kita mampu untuk memenuhi seluruh ruang perut kita. Namun Anda juga sadar bahwa penuhnya perut Anda pastilah akan mendatangkan masalah, bahkan bisa menjadi ancaman tersendiri bagi kesehatan Anda. Demikian juga bila kita berbicara tentang ambisi, maka setiap dari kita memiliki ambisi masing-masing, dan saya yakin Anda sendiri juga tidak memiliki batasan yang jelas, apalagi menghentikan ambisi Anda terhadap lezatnya makanan atau nikmatnya minuman. Kalaupun Anda telah menikmati makanan dan minuman yang paling lezat, namun tetap saja ambisi Anda terus melaju. Selama hayat masih dikandung badan, Anda pasti masih berselera dan berambisi untuk menikmati makanan dan minuman yang lezat. Hanya ada satu hal yang dapat menghentikan ambisi kita, yaitu ajal alias kematian. Kondisi serupa juga terjadi pada ambisi kita terhadap berbagai kenikmatan dunia lainnya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin la ahabba ay yakuna lahu thalithun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia telah memiliki dua lembah yang isinya penuh dengan emas, niscaya dia masih berambisi untuk memiliki lembah yang ketiga. Dia punya satu, ingin punya dua. Dia sudah dapatkan dua, dia ingin punya tiga. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yamla'u fahu illa turab wa yatubullahu ala man ta'ab." Dan tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya. Artinya apa? Tidak ada yang dapat menghentikan ambisinya selain tanah kuburan. Sedangkan Allah senantiasa menerima taubat setiap orang yang sadar dan kembali kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap sore hari selama bulan puasa ini Anda senantiasa berhadapan dengan tiga hal tersebut: ambisi, kemampuan dalam makan, dan kebutuhan yang semestinya. Dan akhirnya seringkali Anda terpaksa berhenti pada batas kebutuhan Anda. Setelah Anda meneguk segelas air, sekejap ambisi Anda dan kemampuan Anda seakan sirna. Ternyata hadirin, segelas minuman mampu menjadikan Anda berpikir dengan jernih tentang makanan dan minuman. Ternyata makanan yang Anda butuhkan jauh lebih sedikit dari yang mampu Anda sajikan, apalagi dari yang Anda bayangkan. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, seandainya pelajaran penting ini benar-benar Anda hayati dan Anda terapkan dalam kehidupan, niscaya Anda menjadi orang yang bertakwa insyaallah. Dengan semangat puasa, kita senantiasa sanggup mengontrol ucapan kita, perbuatan kita. Anda senantiasa menimbang ucapan dan perbuatan Anda walaupun dalam kondisi sulit. Misal ketika emosi Anda dipancing, atau ketika harga diri Anda dinodai orang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada umatnya, "Wassiyamu junnatun, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul innim ru'un sha'im. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah puasa itu sebuah perisai, sehingga bila engkau sedang berpuasa, hendaknya engkau menghindari perbuatan keji dan berbuat kegaduhan. Bila ada orang yang mencelakmu dan memusuhimu, hendaknya engkau menahan diri dan berkata, sesungguhnya aku orang yang sedang berpuasa. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, seandainya pengalaman-pengalaman yang terulang setiap kali berbuka puasa ini Anda terapkan pada setiap aspek kebutuhan Anda di dunia ini, niscaya Anda menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Namun apa boleh buat? Apa boleh dikata? Bila ternyata selama ini pelajaran berharga ini selalu berlalu begitu saja, dan bahkan seringkali Anda keluhkan untuk kemudian Anda lupakan, wallahul musta'an. Adapun pelajaran kedua yang dapat kita petik dari ibadah puasa yang kita jalani, agar nilai-nilai takwa segera terwujud dalam diri kita, yaitu berpuasa itu hanya di siang hari. Ya. Seluruh umat Islam di berbagai belahan bumi sepakat bahwa puasa dalam Islam hanya dijalankan pada siang hari. Sedangkan pada malam hari, umat Islam masih tetap bebas untuk makan dan minum, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ketentuan berpuasa pada siang hari sepanjang sejarah Islam tidak pernah ada yang menggugatnya. Padahal zaman telah berkembang, tuntutan perkembangan zaman semakin kompleks. Walau demikian hadirin, tetap saja umat Islam sepakat bahwa puasa dalam Islam hanya bisa dijalankan pada siang hari. Sedangkan pada malam hari semuanya berhenti dari puasa. Semua umat Islam dalam urusan ini menerima dan patuh sepenuhnya dengan ketentuan yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa ada rasa keberatan sedikitpun. Sebagaimana jemaah rahimakumullah, puasa wajib hanya dijalankan di bulan Ramadan dan pada hari pertama bulan Syawal seluruh umat Islam merayakan Idul Fitr, kembali berbuka, kembali menikmati makan dan minum. Maha besar Allah yang telah menjadikan puasa dari makan dan minum sebagai ibadah, dan sebaliknya menjadikan makan dan minum sebagai ibadah pada hari raya. Adanya perbedaan hadirin rahimakumullah, adanya perbedaan hukum makan dan minum ini menjadi bukti dan pelajaran penting bagi umat Islam, agar dalam menjalani hidup ini, terlebih dalam urusan ibadah, sepenuhnya berserah diri dan patuh kepada tuntunan syariat agama kita. Karena itu salah satu indikasi bahwa ibadah puasa yang baik adalah dengan menyegerakan berbuka apabila telah tiba waktunya, dan mengakhirkan makan sahur. Salah satu hikmah dari ketentuan ini ialah semakin mengukuhkan arti kepatuhan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ketika fajar telah terbit, seketika itu pula Anda berhenti dari makan dan minum. Walaupun Anda masih berselera untuk makan dan minum. Sebaliknya, ketika matahari terbenam, saat itu Anda berhenti dari puasa. Walaupun Anda mungkin masih kuat, masih merasa mampu, bahkan merasa lebih mantap atau hebat bila meneruskan puasa hingga malam. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalil fitr. Umat Islam akan senantiasa berjaya selama mereka menyegerakan buka puasa mereka. Ibadah puasa Ramadan hadirin rahimakumullah seyogianya menumbuhkan kesadaran untuk patuh sepenuhnya dengan syariat Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Hanya dengan cara inilah nilai-nilai takwa yang sejati dapat terwujud dalam diri Anda insyaallah. Sebagaimana firman Allah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Allah menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Pada khutbah yang pertama telah kita jelaskan dua pelajaran yang dapat kita petik dari ibadah puasa yang kita jalani ini, agar nilai-nilai takwa segera terwujud dalam diri kita. Yang pertama, dari kita mengontrol makan dan minum, demikian pula seharusnya kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita, mengontrol diri dan perbuatan kita serta ucapan kita, agar tidak mengucapkan atau melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Adapun yang kedua, seharusnya kita patuh secara mutlak terhadap segala ketentuan syariat yang jelas sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang ketiga, berpuasa itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ibadah puasa dengan menahan lapar dan haus semakin membuktikan betapa besar karunia Allah kepada umat Islam. Karunia Allah kepada umat manusia yang telah memberikan rizki makanan dan minuman. Nikmat Allah berupa makanan dan minuman semakin terasa nikmat di bulan Ramadan. Sehingga wajar bila bisnis kuliner di bulan Ramadan laris manis. Namun, senikmat apapun makanan yang Anda miliki dan sesegar apapun minuman yang ada di hadapan Anda, semuanya Anda tinggalkan sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Anda melakukan itu semua bukan karena Anda sedang sakit, atau bukan karena Anda tidak mampu membelinya, atau bukan karena Anda telah bosan mengkonsumsinya, tapi semua itu Anda lakukan hanya karena mengharapkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah satu-satunya semangat dan motivasi Anda dalam menjalankan ibadah puasa, sebagaimana ditegaskan dalam hadis kudsi. Allah berkata, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan manusia adalah untuknya, kata Allah, kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Demikianlah seharusnya kita bersikap selama hidup kita di dunia ini. Semua aktivitas kita, baik ucapan maupun perbuatan, ditujukan hanya untuk Allah Azza wa Jal. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Inilah hadirin, tiga pelajaran yang dapat kita petik dari ibadah puasa yang kita jalani, agar nilai-nilai takwa segera terwujud dalam diri kita. Seandainya ketiga hal tersebut benar-benar Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda, niscaya Anda menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membenahi kondisi kita semua dan memberikan kesempatan untuk menikmati indahnya puasa bulan Ramadan tahun ini dan di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an jami'i ashabati wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'inna 'ala siyami Ramadan wa qiyamih waj'alna fihi min adh-dhakirin الشاكرين المتقبلة أعمالهم وقنا شر أنفسنا والشيطان واغفر لنا ولوالدينا وأجدادنا وسائر أهلينا وقراباتنا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان وأعذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وجنبهم القتل والاقتتال وأزل عنهم الخوف والجوع والدمار. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما يرضيك واجعلهم عاملين بشريعتك معظمين لها ومدافعين وناصرين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا وأمننا وأموالنا بشر ومكر وضرر فاجعل تدبيره تدميرا له وإضراره سوءا عليه ولا تمكن له على أحد يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره سره وعلنه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.